Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan yang telah lewat, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengajak kita dalam sebuah rangkuman beliau terkait dengan persoalan An-Nur, yaitu cahaya, bahwa amal-amal soleh dan ucapan-ucapan yang baik serta ruh-ruh itu akan menghadap Allah Azza wa Jal atau terangkat menuju Allah di saat semuanya di atas nur. Amal-amal di atas nur, ucapan-ucapan di atas nur, ruh-ruh itu di atas nur. Lalu kemudian beliau menjelaskan bahwa makhluk, manusia dan bangsa jin yang paling tinggi, paling besar, paling agung, paling mulia kaitannya dengan nur, yaitu cahaya, adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Orang yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hidup adalah orang yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan orang yang paling mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu kalau kita barakallahu fikum mengkajinya lebih dalam lagi, bahwa tidak mungkin seseorang akan menjadi paling dekat dengan Allah, paling mulia dengan Allah, tanpa adanya nur, tanpa adanya cahaya. Maka tentu benar bahwa orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah, adalah orang yang paling besar cahaya yang dimilikinya barakallahu fikum. Kita langsungkan. Qala rahimahullahu ta'ala, wa fil musnadi min hadithi Abdillah ibn Amr anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, dalam al musnad al imam Ahmad rahimahullah, dari hadith Abdullah ibn Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala khalaqa khalqahu fi dhulmatin wa alqa alaihim min nurihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hambanya fi zulmah, dalam kegelapan, dan Allah Azza wa Jalla meletakkan atas mereka cahayanya. Faman asaba min dhalikan nuri ihtada, maka barang siapa yang mendapatkan dari cahaya itu, maka dia telah mendapatkan ihtada, yaitu berpetunjuk. Wa man akhtha'ahu dhalla. Maka barang siapa yang dia tidak mendapatkan nur, ay akhtha'ahu. Allah Azza wa Jalla tidak memberikan padanya cahaya, dhalla, maka dia akan tersesat. Fadhalika aqul jaffal qalamu ala ilmi Allah ta'ala. Yang demikian itu saya katakan telah jaf, kering pena di atas ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Ai maknanya bahwa ini adalah sebuah keputusan yang telah tertulis. Siapa yang mendapatkan petunjuk adalah siapa yang Allah kehendaki, dan yang tidak mendapatkannya pula telah dikehendakinya. Kata beliau, wa hadzal haditsul azimu aslun min usulil imani. Hadits ini, hadits yang agung ini, merupakan prinsip dari prinsip-prinsip keimanan. Wa yanfatihu bihi babun azimun min abwabi sirril qadari wa hikmatihi wallahu ta'ala alam. Dan terbuka pintu yang besar, yang agung, yaitu dari pintu-pintu rahasia takdir dan kebijaksanaannya Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu ta'ala al-muwaffiq. Dia Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufik. Barakallahu fikum. Jadi hadis ini berbicara tentang persoalan prinsip dalam keimanan terkait dengan takdir. Barakallahu fikum. Ai, orang yang telah mendapatkan petunjuk itu adalah orang yang dikehendaki oleh Allah, orang yang telah ada dalam suratan untuk mendapatkannya, begitu sebaliknya. Qala rahimahullah, wa hadan nuru alladhi alqahu alaihim subhanahu wa ta'ala huwa alladhi ahyahum wa hadahum fa asabatil fitratu minhu haddaha. Kata beliau, cahaya ini yang Allah telah letakkan atas mereka, dialah alladhi ahyahum, yang telah menghidupkan mereka dan telah menunjuki mereka. Lalu kemudian kesucian fitrah itu bertemu, ay mendapatkan bagiannya. Walakin lam yastaqilla bitamamihi wa kamalihi akmalahu lahum. Maka di saat tidak bisa berdiri sendiri menuju kesempurnaannya, maka Allah Azza wa Jalla yang menyempurnakan cahaya itu buat mereka. Wa atammahu birruhi alladhi alqahu ala rusulihi alaihimus salatu wassalam. Dan Allah Azza wa Jalla menyempurnakan cahayanya itu dengan ruh yang Allah telah berikan atau titipkan melalui para rasul alaihimus salatu wassalam. Artinya seseorang tidak akan bisa sempurna bersama cahaya itu kecuali harus ada bantuan penyempurnaan itu melalui utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seseorang tidak bisa mengatakan, ana bisa sendiri. Apalagi kalau lepas dari para nabi dan rasul. Apa ada? Iya. Apalagi kalau sudah sampai kepada konsep kaum sufiyah bahwa derajat kewalian itu lebih tinggi dari derajat nubuwah, kata mereka. Apa dalil yang mereka pergunakan dan mereka pakai? Ingat, yaitu peristiwa Khidir alaihi salatu wassalam. Mereka meyakini bahwa Khidir itu bukan rasul, bukan nabi min anbiya'illah, tapi menurut mereka bahwa Khidir itu adalah waliyun min awliya'illah. Kenapa mereka menyimpulkan kalau derajat kewalian itu lebih tinggi daripada derajat nubuwah? Karena Rasul Musa alaihi salatu wassalam belajar. Belajar melalui wali Khidir. Sehingga mereka menyimpulkan kalau derajat aulia kewalian itu lebih tinggi daripada derajat nubuwah. Lebih dari itu, mereka mengatakan bahwa manusia itu mampu istiqlal dengan sendiri untuk menyingkap tabir. Mampu menyingkap tabir penghalang antara dirinya dengan Rabb. Sehingga jangan heran kalau ada kalimat dan kata yang mereka lontarkan, haddatsani qalbi an rabbi. Hatiku telah bercerita tentang Rabbku. Tidak bisa, barakallahu fikum. Coba antum lihat. Taruhlah orang, sekarang kita lihat ya. Orang yang dikatakan otodidak. Yang gurunya adalah kitab-kitab. Dengan tanpa duduk mulazamah kepada seorang syekh atau guru, akan banyak ya ketergelincirannya. Ini dengan tanpa warasatul anbiya, kita tidak akan punya kemampuan untuk sampai kepada kesempurnaan nur cahaya itu dengan tanpa melalui jembatan warasatul anbiya. Wakif, bagaimana lagi kalau seseorang itu menganggap barakallahu fikum tidak butuh lagi, cukup dengan bersemedi. Sehingga jangan heran kalau nanti antum menemukan bahwa hasil atau beragamanya dengan alasan manamat, mimpi-mimpi. Jangan heran kalau nanti ilmu dan hujahnya itu adalah mukasyafat, melalui tabir atau pembukaan tabir alias bertapa. Ya, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah, upaya untuk istiqlal, melepaskan diri dari para nabi dan rasul itu ada. Termasuk juga upaya pelepasan diri dari utusan Allah Azza wa Jalla adalah menghidupkan hal-hal baru dalam urusan agama. Maka oleh karena itu Al-Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, subhanallah, man ibtada'a fid din wa yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Barang siapa yang melakukan hal-hal baru dalam urusan agama dan dia menyangka dan menduga itu adalah baik, maka sungguh dia telah menuding dan menuduh Rasul alaihi salatu wassalam berkhianat dalam menyampaikan risalah. Jadi urusannya berat, barakallahu fikum. Artinya bahwa tidak akan bisa seseorang itu istiqlal, lepas, merdeka, tidak terikat dengan mereka-mereka yang Allah jadikan sebagai penyempurna terhadap An-Nur itulah para nabi dan rasul. Alhamdulillah Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk mengikuti jalan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus terang. Kita sebagai seorang muslim dulu sama sekali buta dengan itu semua. Kita tahu bahwa rasul kita sebagai panutan, tapi kita jauh darinya. Kita baca ayat-ayat Al-Quran, apalagi dalam acara-acara menyambut kelahiran beliau di saat itu. Laqad kana lakum fi rasulillah. Tapi buta. Dalam hal ibadah, jauh sekali. Dalam hal keyakinan, maaf-maaf saja. 180 derajat bertolak belakang. Tapi aneh, kita menganggap kalau orang yang paling baik dari teman-teman kita, bahkan dari muslimin, maaf-maaf, kita menganggap diri orang yang paling baik dengan orang yang sudah mendapatkan hidayah di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga kita musuhi, kita cela, kita cerca, dan seterusnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Benar-benar buta. Walaupun mungkin kita sudah selesai pondok pesantren tingkatnya ya sekelas apa namanya ma'had ahli, benar buta dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya di saat hidayah itu datang. Terbuka barakallahu fikum di dalam hidup ini. Dan kita menemukan ada beda dan ada keistimewaan tersendiri di saat Allah Azza wa Jalla mengenalkan kita tuntunan-tuntunan nabinya alaihi salatu wassalam. Keistimewaan sendiri kita jumpai di dalam hidup. Di saat mulut mengatakan sabar, kita tahu jalan kesabaran dan nilainya. Di saat mulut kita mengatakan tawakal atau takwa kepada Allah, kita tahu bentuk tawakal yang benar, bentuk takwa yang benar setelah hidayah itu datang. Kita tahu ini adalah maksiat, kita jauhi. Kita ini adalah kebaikan, kita berupaya setelah petunjuk itu. Bukankah ini adalah sebuah keistimewaan dari Allah Azza wa Jalla? Nah, kalau sampai kemudian keistimewaan yang telah diberikan ini sudah kita tidak mau lagi menjadi orang yang istimewa. Nah, kalau terjadi di dalam hidup tidak lagi kita mengenali seperti kemarin, berarti kan salahnya kita loh. Kita yang punya salah. Yang tidak lagi mau untuk menjadi orang yang diistimewakan oleh Allah Azza wa Jalla. Terus mau salahkan siapa? Mau salahkan ustaz? Mau salahkan barakallahu fikum ulama ini dan ulama itu? Ya enggak. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu disinilah letaknya untuk terus kita punya semangat untuk belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita merasa puas sudah berada di lingkungan yang baik dan bagus. Tetapi kita harus memompa semangat untuk belajar agama Allah azza wa jalla. Semangat untuk kemudian mengamalkan apa yang itu menjadi tuntunan agama kita rahimani wa rahimakumullah jami'an. Rijalan wa nisa, ya laki-laki atau wanita, al-aba, al-ummahat, walaupun berada pada lingkungan yang baik, namun jangan sampai keberadaan kita pada lingkungan yang baik tidak dibarengi dengan semangat yang besar. Karena inilah yang menjadikan kita istimewa, bukan karena kita berada pada lingkungan ya di situ ada majlis ilmu, tetapi pada diri kita barakallahu fikum. harus kita jaga. Semangat ini rahimani wa rahimakumullah. Bagaimanapun capeknya, bagaimanapun lelahnya kita untuk mencari nafkah ini, semangat itu jangan sampai-sampai padam. Karena kalau sampai padam, tidak ada yang memanfaatkan dan menyabretnya kecuali lawan kita yang terus mengintai, setan. Barakallahu fikum. Kalau semangat kita itu pudar, maka kita harus terus memancangkan perlawanan dengan menjaga semangat kita untuk belajar ilmu agama. Sekali lagi, menjaga semangat kita untuk belajar ilmu agama rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini keistimewaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan puas karena kita sudah mengamalkan. Jangan puas karena kita bersama saudara kita, tapi harus semangat untuk mengetahui kebenaran itu harus kita jaga selalu. Harus kita pelihara barakallahu fikum. Dan harus kita pupuk rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka sekali lagi bahwa apa yang disebutkan oleh beliau, tidak ada seorang pun yang akan bisa istiqlal sendiri, mampu untuk menyempurnakan dirinya dengan cahaya, tidak. Walaupun fitrah seseorang itu bersih, tidak akan bisa sempurna kalau tidak ada kalau melepaskan diri dengan utusan-utusan Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau menyebutkan, wan nur alladhi awhahu ilaihim fa adrakathu alfitratu bidhalika an-nur as-sabiq alladhi hasala laha yawma ilqa'in nur fandhafa nurul wahyi wa nubuwati ila nuril fitrati nurun ala nur. Cahaya yang Allah Azza wa Jalla telah wahyukan kepada mereka. Lalu apa yang Allah telah wahyukan itu bertemu dengan fitrah. Bertemu dengan fitrah barakallahu fikum. Di saat diberikan pada hari datangnya cahaya itu, ternyata bertemu dengan fitrah kita. Mungkin kalau kita mau mengkaji apa yang digambarkan oleh beliau, kita bisa sesungguhnya untuk kemudian mengatakan, fitrah saya ketemu dengan hidayah ini di saat apa ya? Ya? Di saat bagaimana cahaya datang, lalu kemudian disambut bertemu dengan fitrah, kemauan kesucian yang ada pada diri kita, keinginan untuk mengenali al-haq, sampai kita coba, ya tadinya tidak suka kan, tapi ketika barakallahu fikum hari cahaya itu mengenai kita, bertemu dengan fitrah, kemauan dan keinginan kita, pertemuan inilah yang disebut kemudian nurun ala nur. Fandhafa nurul wahyi wa nubuwati ila nuril fitrati. Terjadilah pertemuan antara cahaya wahyu dan nubuwah dengan cahaya fitrah. Maka inilah yang disebut dengan nur ala nur. Fa asyraqat minhul qulub. Maka dengan cahaya di atas cahaya itu, tersinarilah al-qulub, yaitu hati. Ya, dulu kan kita tidak senang kalau ada yang mengatakan bid'ah, itu maksiat, itu haram. Apalagi kalau keharaman itu menguntungkan, ya. Apalagi kalau kebid'ahan itu mengenyangkan. Ya bagaimana tidak? Dalam setiap acara di masjid tertentu dapat undangan, panggilan, pulang-pulang bawa berkat contohnya. Lah, kalau kita tidak mendapatkan petunjuk, itu lapangan hilang. Ya apalagi kalau kita berada dalam, menurut kita loh ya, makmur dengan cara-cara yang haram. Taruhlah kita berada di dalam rentenir, meminjamkan 10 ribu balik 20 untung, atau setengahnya ya menjadi 15 ribu. Ya, wah makmur rasanya kan. Barakallahu fikum. Lah kalau kita mendengar bahwa cara Anda ini haram, tidak boleh, bersamaan dengan belum ada cahaya yang menimpa atau mengenai orang ini, saya yakin dia marah, dia frontal, dia barakallahu fikum menuduh Anda hasad ini itu, padahal cuma nyampaikan aja. Kita datangkan dalilnya enggak mempan. Tapi di saat barakallahu fikum cahaya itu bertemu dengan apa yang ada pada dirinya, seberat apapun, dia akan menanggungnya barakallahu fikum. Dia akan siap untuk menerimanya. Iya? Kalau sekiranya ternyata istrinya akan ada gejolak, wah tuh mas, kita sudah apik hidupnya seperti ini, kok malah, dia akan siap untuk menerimanya. Bersabar, barakallahu fikum. Kan itu nur di atas semua. Terkadang ini yang kita tidak kaji di dalam hidup. Barakallahu fikum. Betapa istimewanya seseorang di saat mendapatkan nur dari Allah Azza wa Jalla. Cahaya, hidayah, taufik itu. Orang tuanya mungkin akan mencela dia, menghina dia, mengancam bahkan. Tapi dia punya kesiapan. Kalau kemarin nurut apa saja katanya orang tua, mau perintahkan kepada yang haram, siap, pokoknya sudah. Tapi ketika cahaya itu datang menjemput dia, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kekuatan untuk menerima apapun yang akan dikatakan oleh orang. Celaan, cercaan, caci makian, Allah Azza wa Jalla anugerahkan barakallahu fikum. Itulah nur ala nur. Cahaya di atas cahaya barakallahu fikum. Wastanarat bihil wujuh. Tersinari dengan cahaya itu al-wujuh. Yaitu wajah-wajah. Antum lihat. Wajahnya ahlus sunnati wal jamaah yang benar-benar konsekuen berjalan di atas sunnah Nabi SAW. Bagaimanapun mungkin rupanya yang tidak elok dipandang, tapi dia gagah dengan sunnah Nabi SAW. Antum mungkin pernah melihat orang Ethiopia. Ya. Tapi kalau orang Ethiopia itu memakai jenggot, beda penampilannya. Kan begitu Ustaz Abu Yusuf. Ya, penampilannya beda. Dibanding dengan dia adalah dikatakan ulama di Ethiopia, tetapi halikul liha, mencukur jenggot, lain penampilannya. Benar-benar barakallahu fikum, orang yang berjalan di atas nur itu tersinari wajahnya barakallahu fikum. Bagaimana tidak? Dia membaca Al-Quran, dia amalkan. Dia belajar sunnah Nabi sebagai cahaya, dia amalkan cahaya itu. Bagaimana tidak terlihat bercahaya barakallahu fikum? Tapi coba lihat ahlul ahwa'i wal bidah. Orang yang terjatuh di dalam kesalahan dan kekeliruan, dan dia bertahankan kekeliruan itu, Anda tidak akan menemukan wajahnya bersinar dan berseri di saat dia mempertahankan kesalahan dan kekeliruan itu. Kenapa? Karena dia buang cahaya loh. Karena dia buang nur dari hidupnya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi, wastanarat bihil wujuh, wahayyat bihil arwah, ruh hidup. Ya. Yeah. Barakallahu fikum. Hidupnya dengan cahaya itu. Sebagaimana akan kelam, akan suram ruh itu di saat kemudian berangsur-angsur nur itu padam. Pada sedikit demi sedikit padam. Ruh akan berdampak dengan padamnya cahaya itu. Sebagaimana dampaknya akan ada di dalam al-qalb, yaitu hati. Sebagaimana dampak terkikisnya cahaya itu pada raut wajah seseorang, maka dampaknya pada ruh akan ada. Sehingga jangan antum menyangka alul ahwa wal bidah, walaupun penampilannya yo zen, jangan menyangka bahwa dia seperti orang yang biasa-biasa saja. Sebagai seorang sunni salafi, jangan menyangka. Barakallahu fikum. Karena mempertahankan kegelapan pada diri itu, ya kegelapan di semua tempat. Hatinya gelap. Barakallahu fikum. Wajahnya juga demikian. Arwahnya, rohnya juga demikian. Coba antum perhatikan. Mungkin kita tidak akan bisa membaca ruh seseorang itu sedang kelam. Tidak bisa. Tetapi di saat kita bertemu dengan hadis Nabi alaihissalatu wassalam, kita kenali. Al-arwahu junudum mujannada. Ruh-ruh itu bagikan pasukan. Yang akan bertemu dengan yang semisal dan yang serupa. Dari situ kita tahu barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu beliau menyebutkan bahwa ternyata nur ala nur akan berdampak pada cahaya di dalam al-qalb, bersinar bercahaya pada wajah, dan hidup al-arwah, ruh-ruh. Berikut. Wa adz'anat bihil jawarihu litta'ati taw'an wa ikhtiyara. Lalu kemudian organ-organ tubuh kita adz'anat, tunduk, patuh, siap untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Taw'an waktiyaran, dengan ketaatan, dengan kemauan, pilihan akan muncul pada dirinya barakallahu fikum. Setelah itu kata beliau, fazdadat bihil qulubu hayatan ila hayatiha. Maka di saat organ-organ tubuh tunduk dan patuh melaksanakan ketaatan, bertambahlah hati itu hidup di atas kehidupannya. Mungkin kita tidak istilahnya itu memahami dengan benar kalimat ini kalau kita tidak benar-benar mengkaji apa yang sudah terjadi pada diri kita. Barakallahu fikum. Ya. Yeah. Artinya bahwa nur apabila kita hormati, kita muliakan, kita jaga, barakallahu fikum, akan berdampak pada semua organ-organ tubuh kita. Bahkan buahnya itu pada organ yang sangat-sangat vital di dalam hidup, yaitu apa yang disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalb. Ketahuilah pada jasad ini ada sekerat daging. Apabila itu baik, maka semua organ tubuh akan mendapatkan kebaikan. Akan menjadi baik. Apabila rusak, maka akan merusak semua organ tubuh. Nabi SAW menyebutkan itulah dia al-qalbu. Maka oleh karena itu, karena ini merupakan alat yang sangat-sangat vital di dalam hidup, kita disuruh untuk selalu meminta untuk ditetapkan di atas agamanya, diistiqomahkan di atas manhajnya. Barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah. Semoga apa yang dibimbingkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah bisa kita cerna dan bisa, barakallahu fikum, kita fahami, lalu kita menyimpulkan kalau ahlus sunnati wal jamaah dimanapun mereka berada, bagaimanapun ya tempat mereka berada, mereka adalah orang-orang yang istimewa, harus dipertahankan, harus dijaga. Barakallahu fikum, keistimewaan ini, rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. والله تعالى أعلم بالصواب وآخر دعوانا أن الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.